Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kinadzim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, khususnya pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan dan pengajian pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bisa menjadikan sebab perubahan hati kita, rohani kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia fana ini, kita tidak terkejut, tidak kaget, karena kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang sejati, yang benar-benar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan pengajian yang lalu di mana didawuhkan bahwa diri manusia menungsone ya iku sing dadi aling-aling ana ngersane Gusti Allah. Dalam pengajian yang lalu kan didawuhkan al-haqqu laisa bimahjubin. Jadi Gusti Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Ya Allah, ya Allah. Nah, selain Allah, ya ora ono. Selain Allah tidak mungkin berkuasa. Karena yang berkuasa hanya satu. Kudrat itu sifat Gusti Allah. Nah, selain Allah adalah makhluk. Qadirun bi kudratillah. Ketika makhluk berkuasa, sebab itu kuasani Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tidak mungkin kaling-kalingan. Nah, yang menjadi kita kaling-kalingan ya manusianya sendiri. Yang mana disebut bisifatikal basyariah dalam dawuh yang lain. Karena sifat akunya, sifat kemenungsane. Maka manusia yang bebas dari nafsu, yang manusia yang bisa sowan kepada Allah, giniku menungso sing iso ngalahkan dirinya sendiri. Nah, dalam pengajian kemarin kan kudu diperangi dah. Dalam dawuh yang diriwayatkan Imam Baihaqi, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Jadi kita apa baru pulang perang kecil, kita hadapi perang besar. Apa sih perang besar? Ditanya. Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Kamu kudu merangi hawa nafsumu sendiri. Harus mampu mengalahkan dirimu sendiri. Ini yang harus ditundukkan. Yang dalam pengajian-pengajian yang lain. Dengan sholawat inilah dibaca dengan sungguh-sungguh, dengan menundukkan diri, insya Allah kita akan diberi sukses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang saya muliakan, alangkah kalau kita ini melihat situasi yang seperti ini. Ini umumnya manusia termasuk kula njenengan kabeh iki ya. Ini mungsune ya awake dhewe niki. Dan dia senantiasa merasa sudah suci. Merasa sudah benar. Karena musuhnya itu menyatu dengan jiwanya. Mulane dilingaken kali Gusti Allah diingatkan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo." Jangan engkau mengira sudah suci. Jangan engkau mensucikan dirimu. Maksudnya aku wis bersih. Aku wis lilah bila. Aku wis ngamalno sholawat wahidiyah. Aku sudah bersih, aku sudah baik. Aku sudah dan seterusnya. Fala tuzakku angfusakum. Jangan kau bersihkan, kau sucikan diri kalian. Ojo kesusu dhisik. Apa sih amal kita kok kita merasa baik? Siapa sih sing amal itu hakikatnya? Menggulung jenengan lahir orang gawa apa-apa. Ya curu mungsu amal. Kita lahir itu tidak bawa apa-apa, hadirin. Tahu dari setetes air yang hina, tahu. Sekarang bisa bergerak, bisa kaya. Akhirnya bertolak pinggang. Akhirnya sombong. Apa yang kita lakukan? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau sucikan, jangan merasa suci diri kalian. Mujadahmu apa? Mujadah kita apa? Sholat kita bagaimana? Haji berapa kali? Haji yang mana? Ingat, huwa a'lamu bimanittaqo. Hanya Allah, huwa a'lamu. Allah lah, dialah yang maha mengetahui. Huwa a'lamu, dia yang mengetahui. Bimanittaqo dan siapa yang benar-benar takwa Allah. Nih. Jadi hijab itu jahat, hadirin. Aling-aling itu jahat banget. Yang membatasi antara hamba dengan Tuhan. Sudah. Wong lek wis kena kaling-kalingan mesti rumangsa suci, pasti itu. Walaupun ditutupi dengan tawaduk. Walaupun ditutupi dengan air mata, pasti merasa suci karena aling-aling itu jahat. Walaupun ditutupi istighfar tiap hari 70.000. Menangis di hadapan Tuhan. Tapi dibalik itu kalau ada hijab aling-aling sing rupo anania. Pasti orang itu merasa suci. Merasa sudah bagus. Cuma buntele sing bagus nih. Buntele ini buntel kawulo. Tapi jero ini jahat itu. Nah ini harus dibongkar rahasia ini. Loh kalau tidak dibongkar. Sampai mati Israel datang. Sudah. Tidak ada kesempatan lagi kita. Lalu orang kesempatan mengketok itu sudah tutup. Koyok wis ma'rifat. Koyok wis bagus. Disinilah perlunya kita membongkar. Yang membongkar itu yang kuat itu bukan wirid kita. Yang bisa mengalahkan hijab anania, aku ya butuh mujadah kita. Lalu mujadah kita, mujadah ini kawulo gak bisa ngalahno. Ini harus memakai tangan Tuhan ini. Artinya harus memakai kekuatan bila. La haula wala quwata illa billah. Lah kekuatan bila itu kan harus hati kita kan harus suci, toh, harus murni, harus nol. Ya bagaimana kekuatan bilah iso mlebu nang jerone hati, sedangkan Gusti Allah wahdahu, Allah ya wahidu yang esa, hanya Allah saja. La syarikalahu, tiada sekutu baginya. Nah di jerone hati kula si ono lainnya Tuhan. Masih ada perasaan aku mampu. masih ada mujahadah, masih ada merasa air matanya tumpah, masih ada bisa tawadhu, masih ada yang lain. Ini harus dihancurkan, nol, harus nol itu. Nol. Kalau itu baru kekuatan itu muncul, hadirin-hadirat. Ketika kekuatan itu menyatu, bertajali kepada diri kita, saat itu lebur diri kita. Manusia ora iso apa-apa, dan itu bisa dirasakan, bukan nono di jero ni akal. Ketika manusia tidak merasa apa-apa, kekuatan agunglah, Allah lah yang menjadi bemper untuk menghancurkan hijab sing rumungso atau hijab anania tadi. Mari kita koreksi hadirin. Kita jangan nanggung-nanggung. Kalau memang menggali ilmu itu, jangan menanggung-nanggung. Pokok kalau ada perasaan sedikit aku, berarti itu hijab. Dan hijab itu cepat harus dihancurkan. Karena hijabnya manusia yang paling berat di awak dewe ini. Harus diangkat, dibuang jauh-jauh. Loh, kalau saya tidak bisa, ikuti saja sudah. Pokok jenengan yang paling bawah itu rumongso rendah. Walaupun sing di akal merasa baik, ikuti terus, ikuti. Lakukan dengan mujahadah. Mujahadah berapa kali, Pak? Panjan berapa? 7 kali? Ya, bukan apa-apa. Kita menghadap Allah tidak butuh hitungan, hadirin-hadirat. Lakukan dengan ikhlas. Kalau sudah lakukan sambil berjalan, ingat Allah, ingat Allah. Dengan memakai selawat, itu termasuk ingat. Hadirin yang saya muliakan, berapa jauh mulai kecil sampai sekarang, kulonjenan kan tertipu. Tertipu. Ingat dalam undang-undang Islam, amal sing diterima kali Gusti Allah itu saja ini masih jidak. Masih haji diterima ya karena satu. Satu saja. Sholat malam sing diterima ya siji. Mujahadah sing diterima ya mung siji. Hanya satu. Semua ibadah yang diterima hanya satu. Nopo niku apa? Ikhlas. Hanya ikhlas saja itu yang membuat amal itu diterima. Kalau ndak ikhlas, mardudun wa madrubun li wajhi sahibihi. Ditolak ibadah kita. Ditolak mujahadah kita. Ditolak haji kita. Ditolak sholat malam kita. Ditolak semua amal kita. Mardudun wa madrubun. Diantemno niku. Haji ini diantemno. Liwajhi. Kepada wajah orang beramal itu. Liwajhi sohibihi. Jadi haji ini diantem no, mujadah diantem, ikiah mujadah sing kuya anggap bilah-bilah-bilah. Ikiah mujadah sing kamu anggap kuya suci. Fala tuzaku angfusakum huwa a'lamu bimanitako. Hati-hati. Kita harus paham ini. Maka harus banyak prihatin. Prihatin itu harus dilatih, Pak. Ibu-ibu. Rumongso elek itu kudu dilatih. Kalau tidak dilatih, ora iso. Sambil mujahadah tunduk ya Allah, mulai kecil sampai sekarang. Saya sholat tapi minggu tidak pernah ingat pada engkau ya Allah. Saya mujahadah tapi kubalut dengan perasaan sombong. Ini harus diluati, diencep non jiruni hati. Kalau itu tidak ada yang nuntun, tidak bisa. Coba kita duduk di sini. Kalau memang tidak terlatih mesti rumongso apik. Apalagi ngetes, subhanallah, subhanallah. Ini hadirin yang perlu diperhatikan. Jadi orang yang benar-benar terbebas dari hijab, orang itulah yang disebut orang yang mukhlasin. Orang yang murni, bersih, pandangan ini mung siji. Karena sing dipandang sing gawe, ngerti? Nah yang gawe urip kan Gusti Allah dan itu. Dan orang yang betul-betul pandangannya ke Gusti Allah itu hatinya itu selalu bersih. Selalu ikhlas. Dan dia sadar, arif. Sehingga jeruni hati ini berkecamuk hidup di dalam jiwanya. Ikhlasul arifin. Jadi ikhlasnya itu betul-betul sadar untuk ngersani pun Allah. Dia tidak pernah ngendel no ikhlasi. Dia tidak pernah merasa ikhlas. Jadi wong ikhlasul arifin itu selama hidupnya itu gak pernah merasa ikhlas. Karena dia merasa tidak mampu apa-apa. Niku sing ngaku ikhlasul arifin. Dan itu kudu digoleki niku ndek jero ati, dionceki. Kudu dipandang secara dalam. Sebab ikhlasul arifin itu nafsu itu masuk ke dalam roh dan akhirnya ke otak kita itu dia yang ngaku, aku sudah ikhlas krono Allah kabeh itu. Tapi kalau ditenggelamkan ketok nanti aku isik rumongso isian itu ya. Ini ikhlasul arifin. Jadi ikhlasul arifin itu ini yang pernah dimaksudkan dalam istilah kata-kata ini al-ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Jadi wong sing ilang hijabe sing diangkat kali Gusti Allah. Dia tuh mengetapkan ikhlasnya itu dengan dasar ini sing diarani trap-trapan ikhlas iku, ikhlas itu adalah dia tidak merasa ikhlas. Dia meninggalkan perasaan rumangsa ikhlas di dalam keadaan ia benar-benar ikhlas. Jadi dia tidak pernah ngaku. Kalau saya kan tidak. Walaupun gak diucap no, aku wis lillah billah rupane. Aku wis ikhlas. Ditutupi dengan tawaduk. Ditutupi dengan kata-kata yang santun. Ditutupi dengan dingklu. Tetap harus dibongkar rahasia ini. Jangan-jangan hijab sekecil dzarrah, sekecil debu masih menempel di dalam dinding-dinding kolbu rohani kita. Coba ini diperhatikan. Mulanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan orang-orang yang hijabnya ini sudah tercabut sehingga benar-benar ikhlas, ini digambarkan seperti ya lampu. Di mana di zaman itu jadi lampu-lampunya hidayah. Tapi siapa ya orangnya ini ya? Di mana orangnya yang seperti itu? Sebab orangnya tidak pernah ngaku kok. Ketika ngaku dia padam lampu itu. Jadi ketika dia sedikit merasa gitu apa ya? Langsung padam nih kok artinya. Wis gak ada di petunjuk mana? Dicari di mana ini ya nanti? Mulanya didawukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirawatkan Abu Nu'aim An-Sauban, itu Rasulullah mengatakan begini, tuba lil mukhlisina ula ika masobihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dulma. Ruwahu Abu Nu'aim An-Sauban. Jadi Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten hadirin, berbahagialah orang-orang yang beramal dengan ikhlas. Berbahagialah orang yang hidup hijabnya telah dicabut oleh Allah sehingga aktivitasnya benar-benar murni ikhlas. Tapi gak diaku lo ya. Ulaika masabihul huda. Kata Rasulullah, orang-orang yang benar-benar ikhlas, yang disebut tadi gak tahu rumongso ikhlas malahan. Ikhlas tapi gak rumongso ikhlas. Angel dan ini. Mereka itu digambarkan oleh Rasulullah, mereka itulah lampu-lampunya hidayah. Ya wong-wong iku loh lampu-lampunya pituduh. Dimana segala fitnah. Jadi dunia kan gini fitnah, gini untuk menjauhkan diri pada Allah. Di mana segala fitnah di saat itu yang digambarkan seperti kegelapan bagi orang-orang yang ikhlas menjadi kelihatan jelas, nyata bagi mereka. Lihatlah. Jadi gak usah ngenteni apa orang yang ikhlas itu dia mengenal dan diberi basiroh kali Gusti Allah. Jadi basiroh niku pandangan batin iso tajam, niku saking bersine ati. Nah, kita dulu kan tidak ngerti ya, yang dimaksud bersihnya hati itu apa. Artinya hati yang sudah bersih dari hijab, orang itu diberi awas kali Gusti Allah. Awas orang itu. Tapi ketika dia merasa awas, hilang langsung lampu niku. Nah, ini pengawal wakil dia berpet, biar pet, karena ono perasaan itu. Kalau itu istiqomah, Masya Allah. Maka harus dilatih nih, Mbak, ibu-ibu. Dilatih rendah. Maka maaf pesan ini ya. Ketika kita melihat orang lain, maka anggaplah sebaik-baik manusia. Maka lihatlah orang lain sebagai sebaik-baik manusia. Tapi lek ndeleng awake dhewe, nah ini harus beda. Maka lihatlah bahwa diri kita sejelek-jelek manusia. Iki kangging late. Hadirin yang saya muliakan. Basiroh. Niki moto, mata hati itu melihat, melek. Mata hati melek niki enten kali, Pak. Ada dua. Satu yang sifatnya eksternal. Iki bahasa umum. Mata hati yang melek atau basiroh atau sa'ul basiroh itu adalah eksternal, artinya mung melek ini ku nang jobo. Orang yang diberi oleh Allah seperti itu, dia itu iso awas delok nang jobo, tapi delok nang awake dhewe gak paham. Akan ada tamu dia tahu. Ada temannya jelek, dia tahu. Akan ada balak bencana, dia tahu. Akan ada rezeki datang, dia tahu. Itu adalah basiroh tapi nang jobo. Lah di zaman ini yang dicari oleh orang-orang yang tirakat. Mengapa? Karena ini senengane nafsu. Gula aku isong ini, gua rezeki ku akeh. Nanti kalau usung ini tamu saya banyak. Kalau saya bisa melihat orang dan begini begitu, nanti saya ini dihormati orang. Saya dianggap sebagai wali. Waliullah. Saya dianggap sebagai orang terhormat. Ini yang dicari di zaman-zaman ini. Kalau tidak ada guru rohani sing nuntun, ini yang dicari, direwangi tirakat. Ya direwangi kelakuan, ya direwangi poso. Tapi yang dicari itu. Itu ya melek basiro. Terus kalau gak ada gurunya, nyepet-nyepet jin-jin yang ada itu. Minta dibisi. Bahaya banget ini. Inilah perlu guru rohani itu. Apa ada pengemal wakil dia sing kepingin ngono? Munduro. Jangan itu. Jangan seperti itu. Ini basiro keluar eksternal. Ini banyak ini yang demikian itu. Cari keampuan. Itu termasuk setengah dari tondo-tondo. Mengapa? Kalau saya ampuh nanti saya berbini. Hijabnya tambah kandel. Maling-malingin yang gosnya tambah tua, tambah tebal. Aku inginnya seperti itu. Jangan diulangi, jangan seperti itu. Kembali, fafiru ilallah. Kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan. Dunia ini sebentar lagi kita tinggal. Sebentar lagi itu semua kita tinggal. Ayo kembali persiapkan diri kita. Untuk kepada Allah. Air mata. Untuk pendekatan diri. Karena dosa kita yang tak terkira. Dosa kita yang tak pernah terhapus. Kecuali dengan air mata kerendahan. Tapi itu pun tidak pernah menangis. Sampai Israel datang pun tidak bisa menangis. Ujungnya nangisnya karena ngersulo. Nangisnya protes kepada Allah. Hamba apa kami ini hadirin. Jadi lampu hidayah ini nanti ini muncul. Jadi basirono loro. Jadi pengamal wakil dia lek semacak awas-awasan. Wah, podo karu panjenengan nandur hijab. Gak usah awas sudah. Gak usah ndeleng wong liya. Karena ini akan menjadi masalah. Tapi yang kedua, itu basiroh ke dalam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh sahabat. Diajarkan oleh para ulama-ulama salaf. Oleh para sultan aulia. Sultan aulia. Bahkan tegas Sayyidina Umar melatih basiroh ke dalam. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisablah pandengen dirimu, itungen dirimu, delengen jerune awakmu sebelum kamu dipun hisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tuh senantiasa memandang ke dalam. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar, ketika dia melihat dirinya di cermin kehinaan, menangislah dia tersedu-sedu sambil munajat, andikan aku menjadi burung ya Tuhan, hidup kesana kemari tanpa dituntut, kalau mati sudah tiada arti. Tapi sayang saya sebagai manusia, ketika aku mati akan ada pertanggungan jawab. Menangislah Sayyidina Abu Bakar ketika dia melihat dirinya basiroh ke dalam. Ini hadirin, Sayyidina Umar pun pernah menangis ketika duduk di singgasana, tertunduk malu, akhirnya menangis. Akhirnya keluar dari singgasana, mengambil sampah dan debu ditaburkan di kepalanya. Andekan aku menjadi sampah dan debu, karena malu di hadapan sang penguasa sejati. Ini menimbulkan akhlakul karimah. Jadi tolong hadirin, pengajian di sini dilatih. Basiro ke dalam ini. Inilah yang menjadikan manusia itu menjadi hamba. Jangan sampai kita seperti itu tadi. Dan itu pun hijab harus hilang. Satu hijab muncul, peteng mana lampu. Masuk bihul huda yang digambarkan oleh Rasulullah bagaikan lampu-lampunya hidayah. Lampu itu akan padam. Lalu lampu padam. Jangankan melihat orang lain, melihat dirinya pun dia tidak tahu. Disinilah cukul perasaan aku menjadi sumber hijab yang kita katakan tadi. Hadirin yang saya muliakan. Jadi dikatakan oleh Musonef yang tadi dalam pengajian kemarin itu. Ini orang yang di cabut hijabnya, ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah niku lek mencintai hambanya, niki ono sing gak usaha tahu-tahu mer diangkat. Yo gak ngaji, yo gak tirakat. Tahu-tahu langsung diangkat karo Gusti Allah. Ya iku hak Gusti Allah dhewe. Itu hanya Allah. Dan ada kalanya yang memang ikhtiar kayak kula jenengan. Mujadah tiap hari lembaran dilatih. Pagi dilatih. Melatih Allahumma ya wahidu. Memurnikan Allah tauhid. Ya wahidu, ya ahad. Dilatih 1000, dilatih, dimanapun dilatih. Itu baru diangkat. Jadi Gusti Allah narik, milih, wong ngilangi hijab. Ini kan tengkali. Wonten surat Al-Araf niki didhawuhkan. Surat apa nggih? Di dalam dawuh Al-Qur'an soal gini. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya ya, Tan, begini. Allah menarik atau memilih orang, ya dipilih tadi. Diangkat hijab, tahu-tahu diangkat, didudukkan kepada orang-orang yang dicintai, yang dia kendaki. Allahu yajtabi ilaihi mayyasha. Iki nomor siji. Apa jari Gusti Allah? Wis sapa sing tak pilih? Itu ada kadin-kadirat. Ya mungkin dulu gak ngaji. Mungkin kok kunjenengan. Gak tahu usah, tahu-tahu ditaruh oleh Allah, dipilih dhewe karo Allah. Ini yang nomor satu. Apa jari Gusti Allah? Tanpa adanya inisiatif, tanpa adanya usaha, tanpa berjuang, tanpa poso, tanpa apa-apa, tahu-tahu dipilih kali Gusti Allah. Ini ada. Ini yang nomor satu. Sing nomor loro, seorang kekasih, wali. Jadi wali ini Gusti Allah. Ya maaf yang disebut wali tadi, orang yang ikhlas tadi. Ya. Orang yang menjadi lampunya hidayah. Di mana ada fitnah, dia sebagai pencerah. Mugo-mugo, sing ono di gedung ini semuanya jadi pencerah. Jadi lampu-lampunya hidayah. Sehingga senantiasa ya menerangi umat manusia dimanapun berada. Jadi pengamal wahidiyah yang menjadi pencerah. Jadi pengamal wahidiyah yang menerangi. Bukan menjadi pengamal wahidiyah yang menjadikan orang menjadi gelap. Na'udzubillah min dzalik. Itu tadi yang dimaksud. Ini ada orang yang memang dikendaki oleh Allah. Apa jari Gusti Allah dikendaki dhewe. Tapi sing nomor dua didawakan. Wayahdi ilaihi mayyunib. Jadi wayahdi ilaihi mayyunib ini ada dan Allah sendiri sing nomor loro yang memberi petunjuk ngangkat derajate orang-orang tadi kepada orang yang betul-betul bermujahadah, sungguh-sungguh ada kemauan untuk bermujahadah kembali kepadanya. Ada dua ya. Satu memang Allah ngangkat, mbuh karepe Gusti Allah dhewe, mbuh asale wong ku nakal, mbuh itu asale orang itu jelek, diangkat oleh Allah. Itu haknya Allah. Nah ini rentan dengan fitnah, rentan dengan ujian. Karena tahu-tahu Allah mengangkat, dan di situ banyak hasud dan banyak pengujinya. Tapi yang nomor dua, memang orangnya ahli sungguh-sungguh. Mujadahnya sungguh-sungguh, dia maksa hawa nafsunya sungguh-sungguh, dia nundukno dirinya sungguh-sungguh, dia ingat dosanya nangis, dilatih, dipaksa nangis temenan, baru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wayahdi ilahi mayyunib, dikepituduh, diangkat dhewe kali Gusti Allah. Dan orang yang demikian ini karena melatrapkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya mudah-mudahan hadirin kita termasuk kedua-duanya ya. Ya termasuk Allah memang mengendaki karena kita tidak ada apa-apanya dan Allah mengendaki kita diberi kekuatan untuk bermujahadah, diberi kekuatan untuk ikhtiar, diberi kekuatan untuk nundukkan diri kita, memaksa diri kita untuk rendah di hadapan Allah sehingga kita dipilih, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kemauan, ya memang ditarik sendiri. Jadi double ini hadirin-hadirat. Nggih, moga-moga kita termasuk kedua-duanya, ya. Karena Allah memang mencintai kita, tidak pandang bulu kita, wong api apa wong elek. Kedua, memang kita dikendaki gelem mujahadah, gelem ngaji, gelem nundukno, gelem ikhtiar. Muga-muga kita semuanya termasuk diberi seperti itu. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan. Jadi fenomena zaman sekarang ini banyak orang itu yang dicari itu selain Gusti Allah hadirin. Tadi sing diuber iku sakliyane Gusti Allah. Ketika kita menemukan sesuatu sing paling samar, jadi sing paling lembut, manusia tuh yang dicari itu adalah kemuliaan. Iku sing paling lembut. Jadi yang ono wong sing digolek itu kemuliaan itu adalah sudah paling samar. Contoh, saya tak mujadah, wahidiyah, supaya hati saya bersih. Saya supaya jadi hambanya Allah. Akhirnya kita bisa menangis. Akhirnya kita bisa merendah. Tapi dibalik menangis itu, dibalik ngerendah no awak, dibalik kita diem tidak berbicara, tapi itu ada sedikit sedarah perasaan. Inilah kemuliaan. Bahaya sudah. Tolong dikoreksi. Inilah hakikatnya hamba. Bahaya. Karena kita merasa menjadi hamba yang baik. Bahaya. Harus nol itu. Kudu dihilangi. Nah bagaimana? Pokok aku mengabdi kepada Allah. Apa kamu baik? Tidak. Manusia tidak ada baiknya. Al-insanu mahalul khotok wan nisyan. Innal insana ladzulumun kafar. Faqad dzalamtu abadan wa rubbini. Lu itu ditanam terus. Kalau tidak bahaya, bahaya sudah. Walaupun sak jagat ngambung tangan kita. Sak jagat nganggep kita keramat. Sak jagat nganggep akhlakul karimah kita unggul, di balik itu bahaya hadirin hadirat. Masih ada kedudukan yang paling samar yang belum kita bongkar hadirin. Nol. Fana. Lebur sehingga aku tiada. Saya tidak mampu. Dipaksa di dalam diri. Baru kita akan murni menjadi lampu-lampu hidayah itu. Jauh masih yang hadirin hadirat. Jauh. Padahal kita akan mati ini. Kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masa Gusti Allah kita sekutukan dengan diri kita sendiri? Masa kita berhadapan dengan Allah kita hadapkan dengan kemuliaan? Iki sing mulia ku Gusti Allah pemenungsane di hadirat. Jauh kita ini masih jauh. Apalagi kalau kita masih Allah, Allah. Itu bagus, bagus. Tapi masih lafaz, belum rasa. Kalau sudah rasa, kok masih di aku? Kita cari guru siapa ini kalau gitu. Tapi ingat, saya ingatkan hadirin hadirat. Saya bukan guru loh ya, ingat loh ya. Saya bukan guru. Kalau jenengan nganggep saya guru. Celaka sampean. Saya ndak iso ngatur diri saya sendiri. Saya ndak bisa bimbing diri saya sendiri. Saya hanya mengantar, hanya menyampaikan selawat ini adalah pencuci jiwa. Lakukan. Kita sama-sama murid. Kita sama-sama pengamal. Kita sama-sama berjuang. Perkara nanti yang selamat itu siapa, kita tidak tahu. Yang penting kita berjalan bersama-sama. Di sini tidak ada siapa-siapa. Di sini adalah orang yang mencari kebenaran. Maka banyak orang yang mundur gara-gara menganggap saya guru. Ya akhirnya tidak mendapatkan ilmu ini dan kita akhirnya puas. Puas toh itu sudah bahaya. Hadirin hati-hati ya ini, hati-hati. Kita tertipu dengan keadaan kita yang ada ini. Hijab itu bahaya. Hijab itu pembunuh. Kalau kita ada satu hijab berarti kita terbunuh iman kita. Hijab itu aling-aling. Tidak mungkin aling-aling dihadapkan dengan yang kuasa. Urano. Ketika kita bertemu dengan Allah semua harus hancur. Semua harus tidak ada. Karena hukum la ilaha illallah. Hanya Allah yang wujud. La maujuda illallah. Urano sing wujud menggusti Allah. Tiada yang wujud hanya Allah. Kok kita merasa ada? Kita merasa mampu. Ini kan syirik hadirin wal hadirat. Jadi saya ngono di gedung ini gini wong syirik. Mulanya kalau ngaji dengan nangis, dunga ambil nangis karena memang kita orang jelek. Maka pendengar radio, ya Budiman, yang Budiman, atau kita-kita kalau ngaji kok banyak nangis karena kita orang yang penuh dosa. Di sini gini wong syirik, gini wong akeh dosa. Jadi masuk ke sini ngelatih diri ini. Maka jangan tertipu dengan itu ya hadirin. Ini kalau tidak hati-hati, kita ini akan terjegal dengan perasaan seperti itu. Ya marilah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Begitu licinnya hawa nafsu ini menggelincirkan kita, seakan-akan kita sebagai hamba yang sejati, seakan-akan kita sebagai pengamal wahidiyah yang sejati, seakan-akan kita sebagai pejuang perjuangan fafirullah yang sejati. Tapi kenyataannya muatan-muatan hijab nafsu telah ya memenuhi jiwa raga kami ini. Hadirin yang saya muliakan, mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Dosa kita sudah terlalu banyak. Walaupun kita sholat, tapi kita tidak pernah ingat. Walaupun kita ibadah, tapi masih kita aku. Walaupun kita ini melakukan perbuatan, tapi kesombongan masih ada. Kebanggaan-kebanggaan masih ada. Apakah itu tidak dosa? Hadirin-hadirat. Dosa. Dosa. Dosa batinnya. Marilah. Hanya dengan air mata. Air mata kehambaan. Air mata kerendahan. Yang mampu membuahkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berhandai-handai dengan mujahadah, dengan ibadah sebanyak apapun, kalau tidak ada kerendahan, maaf hadirin, ditolak oleh Allah. Karena Allah tidak suka dengan hamba yang sombong, tapi Allah suka dengan hamba yang merunduk, yang berlinangan air mata, merasa rendah di hadapannya. Arus pun akan goncang di zaman banyak orang yang takabur dan sombong. Di zaman banyak orang yang mengandalkan selain Allah. Ada seorang hamba datang merangkak. Dingklu air mata tumpah. Dikatakan, mengapa kau menangis? Aku rendah ya Tuhan. Dosa saya banyak. Apa kau datang dengan air mata? Tidak. Aku datang hanya karena rahmat-Mu. Orang itulah kekasih Tuhan. Orang itulah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu bodoh. Walaupun orang itu dulu ahli maksiat, orang itu terpilih. Allah memilih. Dipilih sendiri oleh Allah. Dipilih sendiri oleh kehendak Allah. Tanpa persiapan yang dikatakan, Allahu yajtabi ilaihi mayasha. Allah sendiri yang mengendaki. Ya, semoga kita seperti itu. Sudahlah, mari. Di ujung kita pengajian ini, walaupun tidak. Tidak begitu ya dalam lama, karena saya payah, betul payah, sangat payah, sehingga kondisi batinnya, kondisi badan saya sangat terbatas. Semoga kita diridhai saja oleh Allah SWT. Mari kita melatih tunduk, kita tundukkan hati kita, kosongkan pikiran kita, kita tundukkan, matur, dipaksa, dipaksa nggih Pak Ibu. Gusti, ya Allah, saya ini yang paling rendah. Itu dipaksa oleh kak, dipaksa kak iso. Dipaksa. Ya Allah, ini teman-teman saya ini sudah bisa madep. Tinggal saya, ya Allah, dipaksa. Terus dipaksa. Andekan ini ada surga. Hanya saya yang di neraka, ya Allah. Itu harus dipaksa. Kalau tidak gitu, gak senunduk, hadirin-hadirin. Paksa terus. Paksa. Bila perlu dipaksa, yang paling jahat aku ya Allah. Katakan itu di hati panjenengan. Dan dipaksa sungguh-sungguh. Yang salah saya. Yang rendah saya. Sudahlah hadirin. Mari. Kalau kita bisa begitu. Kita lupa. Ibu bapak kita mati belum punya ilmu seperti itu hadirin-hadirin. Padahal ibu yang menyusui kita. Ayah yang membesarkan kita. Sudah meninggalkan dunia yang fana. Mungkin tidak pernah ngaji ini. Sehingga mati dengan membawa kesombongan. Mati membawa perasaan beramal dan lain-lain. Mari kita mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ndonga kepada umat masyarakat semuanya, kita doakan jami'al alamin muga-muga disepuro kali Gusti Allah, diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kami minta bantuan, bantu kami di gedung ini, bantu kami mujahadah, bantu kami berjuang bersama-sama hadirin-hadirat. Kalau di luar mungkin orangnya baik-baik, orangnya kaya-kaya, orangnya syariatnya mapan-mapan, orangnya alim-alim. Tapi di gedung ini maaf, bodoh-bodoh, terutama saya. Sungguh, sungguh tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, sungguh. Maka rentan dengan fitnah, rentan dengan ujian. Memang itu kesalahan saya. Gimana hadir-hadir dengan sungguh-sungguh. Kita merendah sajalah di hadapannya. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dua Kerasta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Siratul Ladzina An'amta 'alaihim. Hadirin, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat menangis berlinangan air mata, bahkan ada yang pingsan karena mengingat dosa-dosanya. Bahkan ada yang enggak bangun-bangun, tidak sadar. Rasulullah mengatakan, "Layat khulun naro mambaka min khosyatillah." Ora bakal diobong dilebono nang neraka. Sopo wong sing nangis krana gedune dosane rumangsa elek wedi ana ngesani Gusti Allah. Itu kabar gembira dari Rasulullah. Tapi sayang umatnya, hadis ini dianggap kosong belaka. Sehingga apabila ada orang menangis ditolak, bahkan dicaci maki di akhir zaman ini. Terus adik-adikku, saudaraku, menangislah. Menangis. Di akhirat tidak ada tersenyum hadirin. Di maksar orang-orang wong guyu, semua menangis. Sing apik padha nangis sik getun. Apalagi yang jelek seperti kita. Kabar gembira dari Rasulullah, tidak akan dimasukkan neraka orang yang menangis karena Allah, takut kepada Allah. Ini harus kita lakukan. Memang kita takut, memang kita rendah. Air mata kehinaan, air mata kerendahan, obat pencuci jiwa. Mari hadirin. Al-Fatihah. Yang tidak apal dari ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, sambil menunduk hadirin monggo. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, fi kulli lamhati wa nafasin biadati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa khabibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turikona fil ujjati bahril wahdah hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadu bihi ilmuka wa aksu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'a al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tua bata wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa indaruta kuntu saksonalika ya syafi'a al-khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tua bata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadi al anam wa aslahu wa ruha wa drikni faqad dalam tua bata wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya sayyidi ya rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurila ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurila ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ila ya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah al-fatiha. Hadirin yang saya muliakan, ya saya kira cukup mekaten kemawon. Tolong di rumah ditingkatkan mujadah, jangan puas dengan apa yang kita lakukan. Tiap saat harus kita ingat pada Allah. Mujadah, mujadah, zikir, zikir. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ya maaf kalau boleh, kalau mau, selain mujadah, tolong kalau bisa diistiqomahkan, dilatih Allahumma ya waqit ya akhad. Ya sepakat berapalah, kalau memang mampu 1000 ya 1000, lakukan dengan istiqomah. Mengapa? Karena kita butuh, karena kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya waqitu ya akad, setelah dilatih, dilatih, selain ditundukkan hati kita dan apa yang saya katakan tadi. Ya semoga pengajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita nanti 2 minggu yang akan datang kita bisa ngaji lagi. 2 minggu yang akan datang tanggal apa itu? Yaitu pas pray ya itu. Ya ngaji aja enggak nih tahun baru itu. Ya terserah nanti ya. Ya yang penting mari kita dengan sungguh-sungguh kita latih, jangan ada bosan. Ojo nok suudon dengan satu dengan yang lain, apalagi suudon dengan pengajian ini dan yang lain-lain. Nanti ngenei awake dhewe terlempar enggak tahu nanti itu ya. Ya saya kira cukup sekian. Moga-moga diri dan kali Gusti Allah semuanya dipilih kali Gusti Allah menjadi mashabul huda yang saya sebut tadi. Saya kira cukup sekian. Ya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa'a wa tarbiyah. Wa min ghusata zaman an-nadruh wal baraka wal karma wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.